Mitra bisnis, hasil riset kesehatan dasar 2010 menunjukkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 22%. Untuk mendorong pemberian ASI eksklusif, Menteri Kesehatan mengatakan, mulai tahun depan, pemerintah berencana melarang penayangan iklan untuk susu formula bayi di bawah umur 1 tahun. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat periklanan Ridwan Handoyo. Pak Ridwan, apa komentar Anda? Saya agak kaget dengan press release itu, dengan berita itu. Karena setahu saya, sejak beberapa, sudah lama gitu ya, sudah lama itu sudah ada SK Menteri Kesehatan, saya lupa tahunnya berapa, yang memang sudah melarang bahwa semua susu formula untuk di bawah setahun itu untuk diiklankan itu sudah ada. Itu bukan hal baru gitu loh sebenarnya. Bahwa iklan di media massa itu dilarang untuk iklan formula untuk anak susu di bawah setahun itu bukan hal yang baru. Sudah lama ada. Yang lalu dilakukan, dan memang diperbolehkan adalah bahwa susu formula untuk infant itu boleh beriklan di media-media non-massa. Media non-massa itu misalnya majalah yang ada di rumah sakit bersalin atau majalah yang khusus dokter misalnya gitu ya, itu boleh. Nah, saya nggak tahu, belum jelas sekali dalam berita itu, apakah lalu sekarang juga tidak boleh juga di media non-massa. Nah, itu yang saya belum clear dari berita itu sama sekali. Dan kalau soal ditanya apakah tujuannya bagus, bagus. Saya mendukung gitu ya, bahwa lebih baik orang pakai ASI daripada pakai susu formula gitu loh sebenarnya. Kecuali bagi bayi-bayi yang memang bermasalah dengan ASI atau ibu yang bermasalah tidak bisa memberikan ASI. Itu harus jelas gitu loh sebenarnya cara beriklannya, bahwa susu pengganti ASI itu harus hanya diberikan pada orang-orang yang mengalami masalah saja. Berarti perlu sosialisasi yang lebih jelas ya? Menurut saya demikian. Nah, sebaiknya diperjelas maksudnya apa. Karena kalau media massa dari dulu sudah ada SK Menteri Kesehatan yang sebelum Menteri Kesehatan sekarang, sudah ada itu gitu sebenarnya. Kalau mau diperbaharui, silakan aja gitu ya. Tapi dari dulu sebenarnya niat itu sudah ada, dan memang sampai sekarang di media massa tidak ada iklan susu formula untuk anak di bawah setahun gitu ya sebenarnya. Susu formula bukan produk murah, sehingga segmen pasarnya umumnya kalangan menengah atas. Bukankah seharusnya mereka sudah sadar informasi akan pentingnya ASI? Kalau soal tahu pasti tahu, tapi makanya kan challenge-nya bagi mereka yang udah lebih educated dan lebih berada atau bertinggi income tersebut kan, challenge-nya bahwa mereka selain tahu, mereka juga terbebani dengan masalah kesibukan mereka sehari-hari. Para ibu-ibu ini dan sekarang semuanya career woman semua gitu kan. Nah, banyak ibu-ibu itu akhirnya tidak lagi mau memberikan ASI karena mau singkat, mau ringkas, mau sederhana, ya udah kasih susu formula gitu ya. Yang saya lihat itu kecenderungannya, dan itu cukup tinggi di kota-kota besar kecenderungan seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya peraturannya tidak bisa hanya berdiri sendiri gitu ya. Artinya kalau tujuannya adalah meningkatkan penggunaan ASI, harus ada suatu kolaborasi, katakanlah kalau dari sisi regulasi ya, antar departemen atau antar institusi dalam kepemerintahan gitu. Misalnya bahwa adanya kewajiban misalnya setiap hari ibu-ibu itu yang bekerja gitu ya, khususnya yang diberi izin misalnya untuk menyusui anaknya pulang ke rumah misalnya, seperti itu gitu ya. Karena bila tidak ada koordinasi antar departemennya dengan depaker gitu, khususnya kalau tadi bicara soal masalah izin itu, ya nggak akan ada gunanya. Demikian Ridwan Handoyo. Saya Kiki Wijaya.